jagoan anak manusia. Ini aman dan sentosa, tapi kau buat senjata. Dia yang berjuta-juta, tapi kau buat senjata. Dia yang berjuta-juta, banyak kudung kau bilang.